Walaupun lagi di kecil surat apa, ini sepuluh nanti sekarang mau terpros. Tangan-tangan yang tinggal sebuah suat cukup juga produksi surat apa. Di Zahid itu untuk bagian separuh sampai tinggal di Zahidja. Bilangnya pun namun orang-orang itu lagi guna bagi Azra atau anak di nebuah anak. Ketika Zahidja semati ini buat tempat anak. Itu Zahid untuk separuh. Minkum sama surat apa. Anak itu cek minkum atau minggu ikut. Si anak sambal, si anak wala. Itu dua pengaruh. Bagian sambal separuh atau seperempat. Pak enggak. Mengapa lamun ono itu lagu na kedua asbab apa wala pun anak. Kalau aku mengapa itu terbeti surat api aruh itu seperempat. Pemasa yang berkara karat na kan tinggal sebuah asbab. Seperempat tua separuh itu bergantung minta diwasiat dan sausen sana wasiat. Yusin akan baru nasihat sebuah asbab kira dalam wasiat. Audio ini kita harus utang. Kita semalam semalam separuh tua seperempat. Itu nak respon menyelesaikan wasiat enam utang. Walau gunakan itu betul asbab betul bujur itu. Ezel cakap si berapa bujur itu. Tak ada nak. Baik wilangan sobat Zerja, sama kata adat itu. Baik wilangan sobat Zerja, tak adat, nah Allah atau Allah. Bagi bujur itu, aku itu seperempat. Lima saya berkara parah tentang tinggal surat itu. Ilangnya pun namun orang itu lakukan kedua surat itu, walau di mana. Ini Zerja untuk seperempat. Paingkana mengalami nama itu lakukan kedua surat itu, sekuala di mana. Ya anak umin humna atau umin huiri himna kalau itu ya anak kalau guna maka ikut di Zawidza aku menutupi sekor 8 lima saya berkara-kara tinggal tinggal sekor aku minta aki wasiat dan saksi wasiat di surah tanggal nasihat surat aku dari dalam nasihat kalau dia ingin bersatu sebutan itu tiga anak itu untuk warisan itu untuk warisan nah ini anak itu mempengaruhi sangkau ini sepuluh jadi rupuk nah sangkau rupuk jadi namun sumun oleh para itu dan karena namun anak sopa roji menunggak nah ini itu roji khari dan waris sopa roji dan waris itu alala dan khari alala itu nanti anak nanti bapak ketika seorang mati dari anak jadi bapak alu muradun kau mati sopa yang wadun alu muradun kau mati sopa yang wadun Tuhan bukan dan waris sopoh ingkoh ini dua loh, jadi waris kalalah waris gak dibaca gak dihat tapi walau bukan ikut di majid akhun utai dulur anak akhun utai dulur itu walaupun wafidin mongko ibu tetap berdisabun suici minumah sangking akhun akhun asu disuci sepernah jadi nak randu anak randu bapak nak mayat mati tapi meninggal dulu itu dulurnya untuk jatah suci maingkan mengalami Allah sebuah ikhwat ikhwat ala akhwat akhwat mi'um dari para ikhwat Allah di'um itu akhara lu akan meninggal tapi meninggal mungkin mungkin sitok para bumbung kawetawi ikhwat itu syuraka ulu syuraka kata di solusi indah sulis ketika lebih dari satu kebagian sulis bagi yastari bodofi ingkong sulis sebuah zakar kumbong anangnya ikhwah wa insya Allah menurutai ikhwah minta diwasiat insya Allah sewasiat usah nangkin wasiat nobo juga wasiat audio minta sausia nyawa utan orang udor kali orang berrela nolong dia orang mari udor wasiat tak menobo utai ketentuan ini wasiat menobo bisa menobo wasiat dan ketentuan itu wasiat menawari sangnya Allah wabah mutawai halim untuk sempur sohat timur halim untuk taksim halim halim itu kita suruh ukubati kan akhir masuk so aman sangnya Allah kalau baru kan nilangani sepaman dengan Allah kita akan ahkam itu kita ahkam almas kura terkesi pura-pura hukum almas kura itu yang disebut min amrillah kama saya urusan anak yatim dan malam berkorak baru saya isi amrillah kama itu kudu dua itu batas-batas agama oleh Allah enggak itu lah gula balik ngomong ambilkan dalam orang modern kita harus orang berkifar kayak begini untuk bapak, untuk kabut. Paling tidak kita masih punya semangat. Betapa menurut agama ayah itu berhak mendapatkan harta kita, saudara berhak mendapatkan harta kita. Tapi ini menurut santri boleh, mana posisi mentor, daripada rasa marisi yang diri. Jadi aturan bagi agama ini tetap wajibnya. Tapi andikan kita sudah tidak bisa bagi model agama, tapi kita masih punya semangat. Kalau misalnya bucu mati, zaujah untuk seperempat. Nanti anak berarti zaujah untuk seperdua. Yang mana tidak? Andikan kita sudah tidak bisa melaksanakan persis sumur atau rubuh, paling tidak kita masih punya pengertian bahwa yang diberbagi Allah, nak mayit itu yang meninggal lewari warisan gitu loh. Nah yang berhak maris tumbuh bapak, anak, tamu. Jadi kita harus punya semangat syirkan, semangat bersama. Karena sampai orang baru ini wasiat dan menawar itu wasiat tenangan gitu. Rata yang saya tinggi, tuwir tukaran, di pati tukaran, di rentua tukaran. Bayi ini yang rontok, nanti kan tujuh gunung. Ya kita ini cara statistik itu yang belum. Yang nanti kan, waktu status bagian ulama di alamat yang belum bukan untuk statistik kayak kita, madani subjektivitas. Misalnya kayak kita panjangan rumah itu akrab-akrabnya paling rendah. Yang itu yang rumah di mulai setahun. Gara-gara kecewa yang itu yang setahun, akrab juga rendah. Dan aja itu sampai yang rumah di mulai setahun kecewa, tapi tetap jumlahnya cek dua juta. Saat akrab rame konco, ngomong lima lah, paling gak ngantai yang belum juta, itu bayar menurut lima. Ini menurutnya subjektif. Ini gampang. Banyak barang aneh. Dan Allah tetap beraku, gak nerima wasiat atas nama konco. Gak nerima, paham ya? Jadi wajib waris, itu mau keluar keluarga, itu anak, mbak, dulur. Wah mustahil, kemudian sampai Allah juga yang diwasiat kan bintang buah, ketentuan itu wasiat sampai Allah. Padahal Allah sampai mati, tapi wasiat ya. Jadi kabel di tafsir sepakat nak hukum kok Allah menggunakan wasiat ini sendiri lah wajib mereka Allah berdaksi yang dramatis rupanya tidak kalau menyambut teman kematian istilah wasiat atau menanggung seru itu saya mikir dulu sekatu berapi yang kasih yang saya ini malah kita rambut warga dulu yang dia yang lebih dua tapi kita berkeluarga tapi kalau kita tidak punya kurang dia mencari itu misalnya sama orang itu yang kurang kita bantu tapi kan tetap di anak sebenarnya kalian kita tetap di pikir yang kita seni kalau mulai pada tukaran kalau mulai itu mungkin ada bukan di tukaran tapi kita harus tetap punya semangat Quran hak-haknya itu tadi hak orang tua, hak anak, hak cucu, hak wasiat, hak utang. Jadi andai kan kita tidak bisa melaksanakan paling tidak ijek ngerti langsung karena aturan agama itu kayak ini gitu paham ya, itu serius ya dan sampai Allah mendikan tilka hudu dua itu batas-batas ya Allah wa ma yudhillah wa rasulullah idkhilu jannat bajri mentah jalan baru khawadiki mafiyah wa rakyat rasulullah dan nanti sama Allah yaksin masyarakat sepuman Allah dan Allah wa rasulullah itu sama Allah kaya taat dan hudu itu langkai batas sepaman hudu dari batas-batas Allah sepaman semaksiat Allah langkai batas-batas Allah misalnya dalam 2-10 ayu untuk pacar merasa kata ayu untuk anaknya saya satu saya malah memilih 1 juta dia itu modern markai kabe ini bakal semakin saya di soal nanti kalau keluarin 3 isa kata ayu memilih 3 isa kita lagi soalnya itu di rumah itu sampai santri-santri semuanya yang menentukan salah tapi lalu ketika orang orientalis menentukan zakar misuh khadimun saya jadi keadilan mandor ini ratul itu di tengalan pacar untuk ambung tak gue bayar orang minta orang gue ambung rumah mulai kiri orang tahu bukan itu orang minta berkiran lalu ini bunyinya ratul ya sampai ratul itu lah ngambung terus ada hukumnya Allah kalau bagi duit ya ratil membuang sampai 40-an tahun kembali mereka tahu pacar lagi rembino jadi kita kudu tingkah kudu dua itu termasuk ya tak agar itu kudu tahu perilaku-perilaku itu jelas menentang batas-batasnya Allah tapi ini dikasih nanti kita ya itu pede ya sesat ke pede mana sesat ke pede terus raih saya tidak dijadi di Quran tidak percaya berada di jadi ini juga jadi di Quran tidak percaya karena anak ya ada jadi ini ada berapa jumlah menangkan kan Ya, kan setahun terakhir ini lah, dia present. Alam pulang itu kan setahun. Dalam bulan, orang pulang. Itu sebenarnya, orang tua paling kecewa. Nggak usah, saling suka kecewa ke orang tua. Umurnya orang pulang, tak kecewa-kecewa. Itu boleh terus juga, ini juga. Kumpul bulan itu, kemudian ada yang mengontrak omay. Karena itu kan bisa terminang, karena saluran 500. Iya, itu bagi sistem kan. Paham ya, karena Allah beraku, itu yang tak butuh. Dua itu beratus-beratus ya. Dan ini gue repot, kalau mantap istiak saya ini repot ya. Kayak contoh, keluar itu firasat itu udah ya mas, betul bener firasat itu udah yakin. Kalau selang Allah gue firasat. Karena gak usah ada kesan di tengah, tapi firasat itu udah repot. Firasat itu yang pengeran, umat Islam rusak tatanan itu termasuk faktor kontribusi ini untuk salah. Nah, terlalu sekuler jelas ya, orang baik jelas gue rusak Islam. Karena gue kira terlalu rusak Islam, entah ulang, ini tidak penuh, karena tidak penuh, karena rusak. Gini pengetahuan ya, karena orang itu tercerabut dari keluarga yang memandang. Misalnya satuan keluarga itu orang lima. Orang lima itu bapak, ibu, anak. Di situ ada pakde, ada paman, ada keluarga. Satuan keluarga rata-rata baru saja 10 orang. 10 orang ini rata-rata itu yang rukun itu hanya 2 atau 3. Jadi tidak sampai menurut 50%. Yang lainnya itu koalisi sama teman, sama alma mater, sama yang lain-lain. Sehingga apa? Tercerabut dari keluarga sudah tercerabut, di teman juga mungkin keluarga membantu fungsinya gitu deh. Dari mana orang mantap ketika kita punya ambisi, misalnya bentuk salam di ambisi disamakan ke akreditasi itu fokus ke sana. Ya fokus ke sana, orang ini siapkan baru bergulat terus. Artinya apa? Terus hal-hal yang jadi baku fitratul Islam kayak anak itu di rumah berbaha ibu curu untuk nafakoh taman pakde itu di rumah itu inilah, itu boleh didamikan. Nah, yang didamikan nanti gue agak mendengar sopan apa gue berpengen Allah Ta'ala yang baik ikhtilaf di dulu gitu. Jadi Nabi sangat parah tiga nama Allah lapesan umat suhu fakum awal yang talifan Allah itu lebih kum sopan gue beneri itu aku itu gaya tak untuk kalau minta-minta itu kita misalnya silaturahim sopan yang metok silaturahim gak termasuk golongan itu. Ya tentu ini gak dengar rumah ini sendiri sangat silaturahim paling nyata itu yang jelas berapa tragedi manusia yang karena silaturahim ini berdua itu untuk paling gampang dengan kali adem misalnya jemaah untuk antisosial terserah gimana dengan apa. Orang yang dibantahkan tali adem, yang merantau tidak jelas betul. Itu faktor yang memotong sedangkan. Kita terkasihan ya, keadaan-keadaan mereka di sini jelas kita kasihan ya. Tapi orang yang dibantahkan di Jakarta, yang dibawa-bawa jembatan, itu faktornya kan ya. Mustafa tersinggung berundang, minta. Tersinggung-singgung juga. Mudah tidak semua pribadi di sini jujur di orang-orang. Terus, itu kan berarti orang agama. Agama tidak kenal sosial, istilahnya berarti sektor. Oh, tidak, mudah tidak. Berhubung contoh berlandangan tidak jelas, serabi dia berlandang melahirkan generasi tidak jelas, dia di bawah jembatan lemah miskin, bagaimana di dalam miskin, miskin itu terjun, ini kan asal usulnya ini kita baca itu asal usulnya, nah Malara karena ada jalan lah, atau Malara terjun jadi menurut di lompong kebetulan kepada Bapak, ya anak sambian kecewa minggat sambian kecewa ke bujur, minggat bujur itu kecewa minggat dari DKI. Jadi dia rata-rata tak terlalu berapa tragedi sosial sebenarnya tak terlalu nyata. Kita akan mencintai kalau gempa kok Pak Beruangnya Allah menengah muslim di warisan di tangan telah dulu. Itu ceritanya kan? Tapi ini gini mana-mana. Dia ada petani di sana untuk berdurahan berdurahan warisan. Semua itu sudah satu generasi ya. Anaknya terlantar cek gilip cepat jualan sek semua macam-macam gue kan. Jadi anak jalan karena itu mulai itu generasi yang begitu lah. Ya kalau bangsa Indonesia yang digital kayak itu 5% saja, 5% kalau juga 500 juta teman-teman jadi ini lebih juga tanda-tanda bisa itu banyak 5% kok orang-orang tampar kita tahu itu kan dari sini generasi kedua saja di sini nih jalan kalau yang atas kita bangun teman-teman ya itu bisa mensurvey tempat di judul di tabel ini tahun 65 itu dia masih ilmu di sana tapi bojone sekarang kan biasanya dia juga betul-betul meninggalkan anak ini betul-betul ngerti bapak itu dari mana ini harus kita kampanyekan ya Lukman ya jadi kita-kita ini itu Mas Rumah Ber saya itu tahu saja, kayak pondok-pondok sekarang sudah modern, ada septik, ada lembaga-lembaga modern. Tapi saat agama-agama ini silang, sebenarnya. Itu ya betul-betul. Tapi berapa tragedi sosial yang kata orang yang mengindahkan hal-hal ini. Karena benar kan kayak tentang ini, misalnya orang sudah melihat kali-kali dari kode, oke kita biayai, kita proposalkan ke Indonesia, oke kita biayai ke negara dengan lembaga sosial. Jadi itu modelnya kan? Ya, mereka di panitia ini sudah di lembaga ini, lembaga ini. Jadi tragedi sosial itu ya, karena satu rohong itu luar biasa. Namun kan itu kejotrin, Pak Nolmajan. Awalnya dari mantel, kalau buat ini, sampai minggat ke keluarga, tipikal temperamental. Uang nanti medet ke keluarga, mentipikal bujur, tipikal temperamental. Temperamental minggat. Minggat tipikal ini masih di bawah, jadi temperamental ini di Jakarta. Baru sudah bergulat gitu. Nah keterangan generasi pertama anak Ember langsung berhubung. Namun sekolah betul dua. Ngamir RGBI jarak ini betul-betul. Jadi yang terbaik ada betapa agama itu sampai batas detail. Hai buju sakmi ini, hai paman sakmi ini, hai dulur sakmi ini. Karena ini kita dua orang harus kembali ke ikatan doang. Kalau bisa bisa mungkin. Soal tetir kita sekarang di kakak dulu yang betul tetir. Tapi itu tradisi. Benar gak? Betul ya, tradisi itu tak elak. Selera untuk karan tidak kembali. Malah untuk karan tidak salah, karena selera untuk karan itu biru. Tidaknya minum marah itu betul. Tapi tidak marah itu betul. Tekuni terus betul. Minum marah tersistem. Jadi paham ya, jadi masalah-masalah tak tetap. Sampai yang ditandai ta'ala bataku halal ditasa alu nabi. Jadi Allah itu disertimata rahim. Jadi Allah yang dikana kemudian yang aku yang kemudian yang rahim. Kerahim dia tiba. Dari kata memang ada mas Guru Kiai ya kaya sengengkek orang itu. Ada yang engkeknya. Beliau merasa bisa menobatkan orang Natal. Terus memposisikan diri untuk orang Natal. Tanpa boleh asal usul. Di Kiai itu bagaimana rata itu anak rumah ke Natal. Tapi sebagian orang Natal itu agak menggoda tetap kotak rahim. Lagi ada mata satu butuh ni bapak misalnya apa yang ngajir atau sekolah satu butuh ni bapak ini aje butuh ketek jadi orang tua tetap dinaluri untuk membahagiakan anak. Tapi kalau orang tua ini sudah melanggar etika fitrah kebahagiaan anak misalnya anak diusir di ibunya ini sudah awal terserabut sekarang ini. Jadi saya katakan orang lain itu menanggung atas nama kasihan. Padahal saya buat barang yang berangkat kita ajar itu belum sakit di saat ini. Ini silsilah kita itu pun rupet. Terus kayak paling rendah begitu. Jadi ini Nabi yang belum sakit. Kasusnya itu Nabi yang belum sakit. Jadi kayak kasusnya Nabi itu. Nabi itu itu tujuhnya Nabi itu orang sekarang itu terbuat Allah itu mereka. Ketika Nabi itu bertamu ganteng-ganteng, sehingga cara itu tetap ini tujuhnya. Allah buka tersinggung. Mereka dia berpuji Nabi Nuh itu mengkhianati katurahi dari Nabi Nuh. Dan tragedi-tragedi katurahi Nuh di bagian Allah cerita tentang Yaakub. Nabi Yaakub soleh-soleh Allah, anak-anaknya soleh-soleh Allah. Gara-gara silaturahi yang terjadi ini dulu-dulu Nabi Yusuf kebanyakan matahari Nabi itu diilai pengeran, ditaruh melongso, kelaparan sampai ngemes-ngemes dengan Nabi Yusuf. Jadi mana itu kirim orang? Nanti nak biar kotor rasul nak ditebak. Ini dia tenang. Nanti orang apat-apat lahir. Ini pun sebenarnya pengeran. Mulai bulan Alhamdulillah. Mulai pertama tanggung jauh Dewa Yudhi Faru. Saat itu Mbak Iman jadi antrem itu. Ini gue nonton Bapak Mbak Iman. Ini mau giling-giling kan Mas Romantel, Mas Burin. Mungkin saya ini gak populer, tapi giling-giling kan. Ada rakyat, mulai ruang itu tujuh, ada bulan. Ya, tapi meskipun kita ada semua orang mengatakan, ada semua keluarga kita tampung. Tapi giling-gilingan, orang pernah hadir, pernah giling-gilingan. Kalau ada lembaga modern, itu sebenarnya lembaga untung rugi. Channel kesana karena jadat, channel kesana karena muadzala. Wih, itu becen, anak itu terlantar ngulak, itu udah dipikir. Ini orang-orang saya kiai, terus itu lembaga ini anak itu rakyat rumah. Itu anaknya rakyat dan menteri, itu mau ngasih anak itu rakyat. Kalau Pak Tamu ini menteri di rumah sendiri mau ngelak anak itu lalik. Alik anak lo agak-agak lagi. Kalau ada lagi yang sifat Allah. Di sini hati mau lagi hukum Allah. Yang ada di jenis ini pengeran. Orang Allah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Aturannya Allah tetap ngerti ini. Jadi wasiatan menabuh. Tatanan-tatanan ini wasiatan menabuh. Itu nanti detail. Ada urusan duit bagian nanti detail. Misalnya nanti kan karena ya hasilnya pada Rasulullah. Wata'atuh guru-guru. Yusulun ala khalifah fiya ala bu'adah kumuhi. Jatuhnya berapa selawasi. Jadi saya ngambil warisan, jatuhnya jantung berapa selawasi. Ya mungkin jantung pengiran sensitif, itu punya efek yang luar biasa. Ya iya, duta apa? Ini sama ada percaya survei. Orang-orang yang diadakan di Jakarta, di kota-kota besar, tanyakan fakta pertama itu tidak. Ini gimana? Mimbar pucuk, mimbar keselamatan, mimbar mimbar keselamatan, mimbar keselamatan, mimbar dan itu mesti salah paham tentang keadilan kebagian. Balik yang urusi itu, kita latih pada Pak Dino yang bincang-bincang mimbar. Tapi itu melahirkan revolusi sosial. Mimbar itu tadi, yang dibilang kayak ini pada rasa 5%, 5% dari 200 juta. Mungkin jutaan lah tetap. Nah kebetulan mereka di tempat-tempat strategis, tempat-tempat yang bota. Jadi mau nakal bisa melihat tempat strategis, kita langsung sholat, walau apa. Oke, kena penulis di bisnisnya, untuk di Jakarta ada dua menurut, itu kan di situ lah. Hahaha. Ini masih di media, namanya itu udah cekat. Es, berarti ya boleh, entah nanti, entah yang mampang. Mk itu juga teman-teman penulis tentang seng itu ya relati ini mas tengah banyak tersantri Mk itu boleh lah kak iya iya lah itu ini dulu saya jam gati tapi semakin itu saya hitam itu yang terakhir kan hitam ini cuma yang ada hitam dan tadi silaturahim itu penting sekali itu hukum sajanya ini gitu makdir umat Islam itu harus terbiasa lelok mati nganggap Allah itu dengar jadi dialog itu ambil pengirang ya contoh paling gampang misalnya kalau gula yang ciri-cirian saya kerja di UI atau ketemu menteri itu gak akan lebih gembira ketika ketemu jenengan nah bagi saya itu baku Allah itu hanya kenal istilahnya gula mati yang jadi taruh gula di dialog jenengan yang biasa bagi biasa menteri kami mengapa bodoh-bodoh nganggap itu sesat dari apa. Lalu lama tenang sih ngomong model-model dari menteri yang biasa berdua lagi. Karena orang yang mengenal dengan Jumat dan tahu berapa menteri orang-orang mau balik ke mana ketika Rasulullah di Fitunan Basariah di mana Kufaru Quraisy yang tokoh-tokoh itu ingin iman lebih disambung Rasulullah kok ngabek kabel berdaktum sudah tiba tiba ada ngabek ya Rasulullah itu padahal Rasulullah secara strategis kan benar itu dan Rasulullah ketemu tokoh-tokoh itu Rasulullah disambung ketimbang gembel atau ben demi maktub nah tadi baru sendiri dengan abad saya Rasulullah aja lalu sampai Allah mendikan kaya indah dapat kira ini peringatan sama nusaha abad kaya itu saja ini nak ulama tenang itu yang biasa mau nanti biasa mau ulama ya pakai terminologi ulama itu belum sering masih mampu bingung ngerti karena ya Allah mendikan saya jadi dia besar dan suatu saat dikunjungi menteri atau bupati itu jangan nampak prestasi keulaman saya ini prestasi ulama ya uang tersesat jadi HP oleh terakhir jadinya siapa ini ulama sekali kan berprestasi tamu ini sopoh itu dia tak ada orang kalau orang hati ini berprestasi ulama ngukur tamu ini sopoh ah prestasi ulama mulai zaman wali songo sampai apa ya uang bentuk bergerak bentuk uang bentuk bergerak bentuk orang bilang menteri ya sendiri tapi itu ada prestasi ya biasa ini sendiri berarti ini biasa tapi yang gue itu dulu lah kita mau bupati menteri tak mau lagi itu bentuk lah kita mau nih menyembun di rumah sebenernya dia kami tadi bukan Allah jadi ini gue kalau kasih hati Nabi dia nyembah Allah kalau gue roh ubudillah ke anak kata fa'ilam takun taro fa'inna lu ya Allah jadi kita harus yakin Allah itu melihat kita ya termasuk menyatakan silaturahim. Kulau ini menangis mas Kemal Tuhan gue kulau ini ngarep-ngarep kulau menangis angkatan cilik-cilik kulau ini jatuh kampung saat ini hilang kabel mulai sendiri imigrasi sampai sempeng Malaysia ilegal sampai sempeng Jakarta itu di generasi hilang tenang kulau nak bunuh si A, si B, si A, si wanita panggilan itu nangis ambil ngomong kasus ini ngapain kalau enggak teliti tak takut itu bisa nanti ngomong ngomong ngomong diurusin gue tahu ya padahal lu bisa ngomong ngomong bagian gue mudah-mudah ini baru nanti cerita-cerita gitu terus kayak ujung-ujungnya itu faktor-faktor rohim awal-awal yang sebenarnya faktor rohim gue oke lah kita tukaran tegang ujung sampai ya mudah musir mimpin ujung sampai ya gue ngeri ya tiga-tiga ngeri ya nanti musir mimpin nah gue cuma mimpin saya kan ngelakar ya gue ngomong-ngomong mimpin Nemen. Wis tak kliru. Malah karuan. Kok ora ditinggal, tinggal babar di basis tinggal babar. Nanti lagi yo yo ta sila ribane. Minggat pertama riyen jare babar di anggo sapi stand. Kita beri ape. Ana durune juga. Semekan sura bola, anggo sapi stand ada mana juga. Mulai nem duwe kelompok. Dia minggat terus anu. Jadi keren. Minggat rasa anu faktornya beruntung-beruntung lagi rewek-rewek apa mula sih isi ngarum mantap minggatnya kan tukaran jadi bener harus sukses gak gelem lu mulai kalau kan akan apa sih akhirnya orang pulang-pulang tenang orang biar lah keberhasilan dengan semua tapi gini gue ilmu begini sudah gak populer gitu karena orang cenderung dari tadi malah di lembaga ini dia alasannya di bisnis alasan-alasan ini gue gak ngerti jalan lanane mulya. Walati utawa ngeto lati nang ngali sapa lati. Lati sapa. Tapi yo ya dilal fansa. Nene ora usah paksa, nek dipaksa dhewe ora kitane ate. Nene gurun salih. Nene mana nali kon? Nao nali kon te tinene nadine kita ora salih kok. Kitane ate. Mun salih. Walati utawa ngeto lati nang ngali sapa lati. Nego nak jalan sekali alit nak injitor, anak kacau. Walati berwat berlati nakang nakani sebelati alfa siapa insino. Perempuan di antara kamu yang insino, bini saya itu. Pas itu memang saya nak surat apa alih di nang atas si Lisa apa akan mungkin dengan apa? Ada kesaksian sebagai lagi rajam kita mengungkap. Ada kesaksian sebuku lagi keadilan di nungsi dalam mendekat. Kesaksian itu ada dua, ada kesaksian yang menjadikan dirajam itu butuh yang sedang sekarang. Oleh kesaksian yang gugurnya keadilannya orang itu, itu butuh saksi. Karena benteng itu orang yang susah nak paham, yang disini itu dibutuhkan tenang, nak uang bapak terus ekor, itu butuh ngerti. Yang mengakibatkan rajam itu kalau saksinya paham. Karena itu sekedar adalah gugur yang sangat disini, misalnya kalau itu zino. Untuk sampai dirajam butuh saksi. Empat. Tapi untuk memfonis dia sudah pasti kok sudah tidak bisa jadi saksi sudah tidak adil. Cukup dengan blogger dengan status pasti terasa nanti sih. Zino. Paham gak? Jadi saya orang Islam salah paham. Salah orang blogger orang Arab sih Zino. Tapi orang Arab sih Zino. Orang ini aku rasa dengan di Zino satu. Malah ngaku. Saya maksudnya itu, jadi kalau sampai hukum rajam itu butuh saksi fakta. Tapi kalau sekedar bahasa hati gugur bahasa hati gugur butuh yang berfasa, ini orang butuh nanti sih. Dan saya itu mengalami menyeksa ini sampai ada tam si guru, namun kau ngetara surat rata guna yang bisa dibuli di impian pura-pura rumah kata yang apa-apa benar-benar sehingga mata ini insya Allah mau dimati Allah sya'ala kau. Kita berangkat besok lah, kemarin kita besok berangkat jam. Baru kita berangkat besok, kita orang bapak, kita usah dilontan. Kita mengangkat kita lupan, kita terus kita mengangkat. Kita dugi senen. Kita malam berdua lah, malam berdua mulai ngaji. Kita dugi senen. Jadi malam berdua malas malam. Ayat Allah, kita akan berdua sampai Allah. Kita tak ada lagi nama ring nisa, saya bilang ingat. Walaupun itu yang berbayak tia niha, tanda tani sopa lagu niha yang fakisah. Mungkin sangi surat abu fa'ad lima mungkau niksawa surat lima'in lagan lang si menekani fahisya itu butuh tiga isansi sabi lang dipisoi berbebi lang lang pukul bini al kelawan ngapa jenisnya sandar bisa kaya pengajar hukum tambut jadi orang yang melakukan fahisya baik gak sampai zina lah misalnya sodomi atau apa itu butuh ada sanksi itu bisa dipisoi berbebi lang pukul bini al kelawan sandar kalau ngambil ini. Jadi saat ini hukum dasar Islam sanksi tetap wonten, kalau salah dihormati atau beri. Bapa mengalami tempat sepuluh luar waslah halan berbuat api sepuluh luar pari buat mongkai mongkai surat patian guna sangking ngurui inna wasa tunggu awal kanan sepuluh utawa bandar sing aja berbati rohiman berbati sing aja waras inna wasa berbati yang bersinu ada berbati Allah boh berbati sing jangan berbati indah boh kita Allah boh semerika artinya indah boh iku lillah dina ketua aku yang malu nadang matani subala dina suain kelelean oleh ngapani bijalat ya sebab budu. Semua itu pun aku di tempat sokong ada minta ribin sama zaman simpar. Ketinggalan aku ini berono-rono. Terus tu berarti cepat-cepat. Oleh saya itu dua wali. Oleh kamu berpenuh-penuh ngatau ya tubuh paling tempat sokong wali. Wakan Allah wali man hakim. Wali syaitan orang apa atau batu tobat itu lagi nak betul ngerti amal pun akan ngatau ini supaya lagi nak saya ati yang kalian. Tobat itu tidak diberikan pada mereka melakukan kejelekan. Tapi nanti kata kita khatir. Sehingga nalikannya khadir akhir dari misalnya sini ala jina bahan mau itu mati. Orang mau mengucap sopuh wong ini tuktul anak, ini satu nilsun tuktul tuktul tuktul anak-anak yang belum saya ini. Jadi ini itu tuktul itu wajib tanpa anak itu pas sampai mati, pas sekarang lagi tuktul itu wajib tanpa. Walau ala jina, lan orang yang ada yang mutu datang mati sopuh ala jina, untuk ala jina kufarun kafir. Dan tidak diterima tuktul orang yang saat mati ku kafir, dalam keadaan kafir. Termasuk kafir menyaksikan kudroh ya Allah. Atau menyaksikan rahman ya Allah. Karena nama itu dalam potong-potong nilai guna naro negeri wataya selawa sayur orang bakar merkoro kepulung sayur melobu sayur selawa sayur ya si kumula paling masyak. Nah ini menyangkut ayat waisan. Jadi paham ya, jadi tadi Kang Fadil ya tak terang dan sedangkan jadi background pikiran kita, latar belakang pikiran kita itu sampai ada yang sekuler di mana melawan betul. Bahkan saat ini Islam-Islam penyayi itu melawan betul. Jadi di dasar misu Fadil Usain gak sesuai semangat Allah gender, semangat penyamaan wanita gak lagi. Bukan ini, gue tentu yang kolak yang rumah tadi. Tapi kita harus sadar ketika hukum Allah bergugat, tapi hukum modern berarti jadi tadi misalnya kita tidak patek ibadah ini untuk hadir misalnya patek hibah, apa yang lebih adil? Kalau kita tak juta, apa kalau kita patek hibah lebih adil? Memang rukuk dan akaruhan. Tapi selama ini banyak bagi umat Islam terprovokasi oleh tema-tema itu terus malah iya, orang adil. Soalnya muda untuk sidik, ngalang untuk yoro. Yang tidak disadari, apa pikiran yang lain lebih adil? Ini yang tidak disidik. Malah rumpah. Dan ini membeli wacana, ini sebagian-bagian dari Allah. Yusikum, paring wasiat, kum isiro kabeh. Jadi ini sebagian ulama berpendapat, nak redaksi Quran, kok was yusikum. Itu satu kaul, semesti ijma. Bagaimana ini? Jadi Allah itu punya tradisi, kalau hal itu sangat penting, itu tidak sekedar dibahasakan perintah, tapi wasiat. Wasiat itu lebih dramatis. Allah wasiat ning kowe, ora sekedar perintah, wasiat. Oh, itu kan lebih ngeri. Jadi redaksinya lebih dramatis, paring wasiat. Ku mengisiro kabeh sapa Allah wa taala, ya ora digun ing dalam urusan anak-anak itu kan. Isin wasiat lil dzakari mislu hadzin unsa. Lil dzakari iku kedhi bagian lanang mislu hadzin unsa sepadane bagian wong wedok loro. Intumna, maka lamun ono sopo aulat itu nisa ini wedok kabe kokos natan sanduri lu telur lu, wali lu ke sanduri rata-rata lawan para ibaran lu lu ke sanduri falagumna, maka itu kedua nisa sulusa mata rambutnya dua per tiga nya tinggalannya maje wengka nas ulamun ono sopo wong wedok itu wakidah tapi sito namu ono bintun wakidah falagumna lu tetap kedua bintun anis putih separuh wali apel yang diwi anis itu lagi diwi ranang mesti kan di bagian separuh lawan tuan emang ya wali apel ini lan iku kedua wong lorong emang ya diku di masjid kedua satu-satu suci min rumasani apel ya asutu suci suci min masang perkara-kara akan tinggal sebuah masjid ikan namun oleh wali kutimai itu kewalak di nebuan ini bulan-bulan kali ini bottom person ini jadi kalau Quran menerangkan takyin kamu sobat, terutama santri-santri kalau gue nerang no takyin detail, cawe itu untuk sami ini berapa untuk sami ini, bang dulu untuk sak, itu nunjuk no betapa pekanya Quran terhadap aturan-aturan standar kehidupan sampai di kencok-kencok, ini untuk sami ini dulu untuk sami ini, kan gitu. Ini orang mudah hampir salah. Ini kak sembah di sama lagu ini benar. Tapi mau ngapuan. Iku liwat hitim lima subuh semima tarik tak intana lagu malah. Dalam apa mau pelamun orang lagi lagu kecimanya ke pewara dinana. Wawari tahu khali maris yang mayit sopa abora uga pak lorani mayit. Kalau umbi mau kau itu tetap kembali tak suruh suruh suruh ya suruh suruh mak jadi separuh itu ya. Pantaran orang orang itu yang ikut kembali itu kekuatan berapa dulu. Kalau umbi mau kau itu tetap di ibu kembali tak suruh suruh untuk suruh. Wasi ini berarti wasiat bersalah sewasiat usi kang wasiat suruh mayat dia kan wasiat. Aldi ini nggak salah sih nggak urutan. Supaya gini hukum warisan itu salah sih melaksanakan wasiat kalian nggak urutan. Ada hukum bahwa benar hukum. Wasiat sapa sing wasiat piro-piro bapak ira kabeh lan piro-piro anak ira kabeh. Jadi sing nyangkut hukum warisan la tadru ta ayyuhum aqrab ya kunapa. La tadru ta ora ngerti sira kabeh ayyuhum te dine aqrab ape abna. Iku aqrab luwe parek laku maring sira kabeh apane nafkan kemanfaatane. Fi dunya ing dunya lan akhirat lan akhirat. Jadi ini mengatakan Quran itu mengkritik mas berzaman di sini nak urusan warisan ngedidani Allah la tajru na ayyuhum aqrabu lakum. Jadi nak mbok bagi kiwae cara akalem, cara pertimbangan rasional itu enggak jamin lebih manfaat. Bangun buat pertimbangan sumber langit nak isi atas nama akal itu pun tetap berharap la tajru na ayyuhum aqrabu lakum. Contoh paling gampang ini kalau mantau, misalnya kalian enggak anak limo rumante religius, jarak lima rumante religius yang paling santri, paling seret, juga yang paling atek lebih kira-kira dunia ini kan Pak yang setelah anak itu juga di sini, juga khawatir juga gue ya sajanya kan masuk ada cara bomo, soalnya iya ya tapi semua justru yang santri biasa seorang berbeda pas-pasan itu yang rupanya lebih baik oke, itu jadi latar dulu, tak ibu matra bulaku nampak pengiran, gue akalin malah pada saya biasanya nak mati berikat itu lagi juga akhirnya mati Allah karena dibuat mati juga akhirnya yang kita pertimbangkan atas nama religiusitas atas nama agama saja baru beda ya jajah sama anak rambut saya gue rotan tri soalnya sering etika sama ada sake jajah sama rambut saya gue rupi saya juga sake rupa salah dikit tiga jajah lah. Padahal kita jelas lebih baik ngekeknya uang sholat bisa juga yang kawan, karena uang boleh malah dikumpul aku malah boleh menang mulanya kita sering tamat dunia itu ngaji tarah yang agak mulanya ulama itu mesti merugis ulama jadi cerita nyata Rasulullah itu pernah cerita betul itu tadi ini kaitannya dengan cerita ini Rasulullah nanti cerita uang Bani Israel itu orang yang alim dari kanji nabi tapi aneh, tapi bener-bener jadi kenapa kanji nabi? Jadi nak orang yang maling di sudah kau ini pun juga maling di sudah kau. Saya tak tahu dia orang itu di sini di sudah kau. Orang juga di sudah kau. Tapi kunjungan, kalau tiap perilaku ini dari kunjungan. Ya orang terkenal maling. Baru lagi preman maling ini di sudah kau. Semua kunjungan tu sudah kau alas arit. Wah maling sedekah malah sudah kau ini malah maling. Jadi kunjungan. Jadi orang alim berapa wanita kok? Dari itu suatu hari kita tahu izania. Jadi kunjungan lah, tusuk juga ala zaniya tuh. Oh, jadi kunjungan itu kamar malam mau suka di sudah kau, kalau kaji sopo suka di sudah kau. Tusuk juga ala zaniya, mana? Wong kiai alim maling di sudah kau, wong zina di sudah kau suka. Ya itu tadi, karena kalau orang alim di perhitungan, apa nak wong sholat itu kan di sudah kau ya, apa itu bangun nama lamar? Kali. Tenang, hasilnya maksimal. Berkati Nabi berkata, ya akhirnya bunyi dari Nabi Sengsari itu tobat ini berkata, amma sodako di ala sarike pala ala di ala tobat malu tak sodako di benak menawa to tobat, lo mau penjalanin malu ya begitu juga aku ngasih misalkan tak sodako di benak menawa rezeki ke sarkem ya langsung yang sudah jadi tidak, belum sudah jadi ini menjadi kalau mantan, ini disir, aku ngalimu aneh-aneh ini itu sikapnya kecil jangan mencoba juga emang ya Iya ke Kiai, baru ngerti cara baru juga tadi. Malah itu orang lain itu ya cerita tadi. Jangan-jangan Kiai aja apa-apa. Kira-kira. Jadi mau. Ya ini sama aku, ya orang mau menentang. Ya itu, cengguh udar dari sini. Jadi maksudnya itu. Juga ini nih, santri marah. Pak Kiai yang tamu sukir di Sunda. Pak Kiai, tamu sukir di Sunda. Dibunuh tanyanya yang berulang. Jadi maksudnya ini, Pak Kiai ini mancing. Santri marah. Nanti tamu bupati kurang sampai desa juga. Nanti tamu aku semarah atau makan enak. Malah biasa-biasa. Jadi ini rapi, rapi itu. Muka udah luar kan? Iya. Tapi itu kan itu kan cerita. Tapi lah itu sudah terbiru. Tapi itu juga dekat terbiru. Tidak kan? Ia rasa berpikir yang mana urusan dulu. Tapi yang mengalir mulai sebesar begini lah. Saya macam anak pun tak tahu memikir dia ini biar mana dia atau tak. Kalau tidak pergi keluar ada pikir. Kalau tidak cepat, kalau tidak pergi kan jangan jangan orang yang berpikir. Orang pun berpikir. Tapi yang lebih berlagu dengan orang itu lah. Berapa hapus yang dimati. Mereka ada tiga yang ngomongin. Mereka jimba tak selimba tak apa ya. Entah tak lupa aja ini gitu. Ngotot ngetengah-tengah. Berapa tenang. Oh tenang. Berarti tak cemcus. Rasa ngontot ya timba lah. Ada pengurus yang pergi jatah mulai lah. Berapa tenang. Nak ada yang lebih susah begini. Oh tenang. Kamu berapa jimba. Pertama membuat timba lah. Kau mau lembaga agama. Lembaga agama tak remantau. Kau berketat terang. Kalau kalian memiliki momen sama wali semua itu sama mungkin ada bahasa agama itu kan gini sebenarnya. Kalau kamu keamanan itu betul karena agama, ketika rasa meri nakal ya tetap menaik dulu mati dan tetap berusaha dia dari nakalnya yaitu dulu mati kita ajak hilang. Kalau harus mentah menurut lupa matur juga gak raih dia ini itu betul. Berarti mentah itu sudah benar kan dia gak berusaha temannya menaik dulu mati hilang dulu. Malah berusaha tidak buruk ya ini, karena dia ini misalnya ada tempat pasang malah pisang dari pengurusnya berbeda nih pengurusnya yaitan, orang bisa beri jubung dan jubung mati landur ya ini ya arifnya pas-pasan kan bener paling mulai bisa selam mendapatkan anak di bremo selam mulai gak ngeten, gak doang dia pun ngeten anak pulang itu nyamuk mana itu sering pengurus, mengantar salah satu pengurus itu dia kodoknya punya bentuk jubung dia kan bisa berbeda jadi itu aku ngerti anak gue ngeten. Jadi lah bodohnya bernari malah pas bernari jaman bernari kenapa? Kalau itu cara-cara menang, kalau ini gue syariat, karena kalau pas pengurus gue bernari berundangan kali gara-gara gue di pengalaman itu selain kalau menawan gue bernang, kemudian bernang kedua di sini, natarkan kecerokan ini waktu diri ya pendidikan agama mesti yang bimbang yuk lucu mulai gitu nanti sing dulu mas dinur no nah berarti orang-orang kan boleh santri nanti orang sing dulu mas dinur tapi nak buka lagi lembaga foto kita nama baik betul ya berputar nah malah ini ngerak apa ini istri ya jadi butuh uang malah itu berada dari istri ya buka lagi ini tuh pertanyaan mbak, pernah tak, pernah tak, pernah tak, pernah tak, pernah tak, pernah sudah diterapin, betul tak sebab berpendidikan sudah diterapin. Nampak malah besar juga. Jadi istiadat itu benar dari Imam Syafi'i. Betul Imam Syafi'i itu sering dari Abu Hanifah. Jadi jenis istiadat itu istiadat guna sholat pun tak tamilus kotor. Karena istiadat itu tak kotor yang tamilus sholat. Jadi istiadat itu benar, tapi ya mungkin istiadat yang salah ya mungkin. Berarti istiadat yang saya lakukan sekarang ini ya benar, tapi ya mungkin salah. Tradisi di rumah anda, ya mungkin salah, tapi ya mungkin. Karena potensi mesti itu tidak ada itu tadi. Kau itu bodoh, contohnya termuda. Bodoh merutam, ya terabda, ya sarah, ya bodohku. Jadi bodoh ini, ya lembaga agama, etika agama ini. Kabir Nabi diutus ini, sangka kabir jadi iman. Sangka tolak jadi soleh. Paham ya? Sangka sarik jadi munfik, sangka tukang nyolong, tukang infak. Karena itu goyang, goyang, goyang, goyang. Padahal mulai ngomong-ngomong yang kaya Kiai Bano ngeri nambung menghamil-hamil sampai Omar Kuda memetung-metung kuat Abi Nambung. Iya, jadi kita tak tahu ya, hukumnya langsung apa ya, rauh macet kalau sampean jadi Kiai, dia buat dia tak nakal buku yang ini apa? Gue gak menutup kopi ya dengan ngomong bagus kami, gue gak aneh debat ke Kiai yang mau sebelah ini kan ya serang wani debat ke pengiran piye, gue gak wani berani. Iya, kalau kita nanti pohon berpaling mengerti pengiran. Gimana kalau kamu ditanya Allah, itu hamba saya yang tak beri hidayat sama kiai. Bagi Allah menggerakkan sah, menggerakkan uang sama maling sama nakal sama kiai itu satu hidayat. Dari digerakkan Allah kok tolak. Yang berkonsekuensi itu potensi nakal menang. Aku enggak berkenan dalam mantel tanah batu pulang sampai saat ini belum bisa kejar pertanyaan. Ya Allah, wadih dengan buat Allah. Terlalu apa jadi kiai ini wadih dengan orang kelas itu. Tapi kalau di KI saya mengira hukum ada itu pun tak tahu. Saya tak tahu gendung-gendung tak tahu. Terutama goyangan suci kemungkinannya pikir boleh nggak boleh sih nggak boleh sih saya menawar kalau berat iya kalau ngalamin sedikit boleh sih sebelah koan sepatuan suara merah kayu terus ada sekali atau berat sih tambah berat sih terus ada kita berat sih sistem dengan orang yang telah beda ini hukumuan dengan rumah masalah hukumuan kan mungkin yang dia nabi mereka jalan balik bin walid sampai masyarakat dan menjadi bin memulai sama nama sejarah wali sana itu cuma urusan ini memakai apa sunan-sunan begitu karena yang paling gak sih masuk ya sih masuk versi masuk paling gak kalau sunan kali coba mantan tiga sih masuk mau di rumah sunan bu sunan bu dengan bu orang udah lara orang yang mana di bawah pulau kemarin aman sih masuk lah ngotot lah wali sana lah muridnya ngotot kalau sampai di bawah aku lebih berat nih ya, kalau ngadep itu lebih ngadep, kalau ngadep dengan rata kumati, itu gue itu ya nyatanya gue pengen tubet pernah dia mantan sarkem gue pengen tubet jadi setengah lagi, rumah itu bisa ngubah lima aneh kan gitu gue sudah jatuh kok nah menurut iman gue, gue lima aneh diri hahaha, lebih kerasi diri nah dia lima aneh selamat, gue lagi marah gue selamat berakumat ya jangan sampai ya tuh kita mau nanti mondok yuk misalnya konsultasi yuk mau konsultan Pak Yai gue kepingin tukar menami gue dan saat temen ini Pak Yai menarik itu nampak tuh gini udah gue imani gitu apa imani lo jangan sampai ya orang kejalan itu apa patah-patah air malah kepada Kiai mu ada mereka bawa, mereka resiko. Berarti kita ngerjakan kalian. Lalu itu potensinya kan jangan sama gitu. Tak bisa dong. Kita harus tetap berbuat. Jadi stop. Tidak ada yang hukumnya dengan mungkin kan. Bukan nanti saling jarum. Ibu kamu sopan. Nggak bisa ini pergi. Kalau acara masalah pandu dia nggak tersama. Omar yang rasulat, om bidi-bidi, om rasulat, om tertulis. Semua kucuran juga banyak. Tapi mana bergerak jadi kadang kan ngeliat oleh Umar, kalau komunitas nakal periman yang enggak sholat, yang fokus dan nakal normanto. Mereka ini sangat menyaksikan kalau komunitas nakal jauh dari diidolakan. Akhirnya banyak orang nakal tetap baik idolanya ya Sultan Yugus Jumur, orang-orang aras-aras itu yang baru mati, karena komunitas mereka jelas gak harus yang hidup. Nah akhirnya yang idolanya aras-aras itu kalau dia itu mungkin kuat datang ke timur, ngarawan ke dia itu lupa kedianggap juga soalnya karena orang kus lagi nakal menemui di kus mungkin tiang-tiang nakal ini kan selamat malam di dorong penjahat itu ya kan gengkel kan disini hormat untuk kus gengkel ke pakar dorong ke kus jadi ucap nah kus kalau amin dore-dore misalnya kus nakal tenang langsung jaga jadi ketua itu artinya nurani mereka masih hormati komunitas kita gitu nah itu tidak begini posisi ini minat dulu mati ilan apa kue menjauh betul khawatir kena jauh ini repot ini masalah-masalah istihad yang tapi bentuknya tembondok kalau kancanan dalam ya Romanto kan bisa sesaat-sesaat kadang-kadang diparani kadang-kadang lepas ya Romanto tembondok ibadah ini di lembaga kalau bodoh al-fitro bodoh al-adwa bodoh al-munawir sekarang terima alumni sargem ada ya. Tapi misalnya takwaannya pengiran ya, tetap jenuh agungnya nyukri anakris kamakam dan beli mati lantur bahasa kirim biay ya Allah, jadi misi agama pertama yang bunuh mak yang bunuh ilan ya Allah ini bunuh ya udahlah nanti ya, jangan ngetelah butang boleh perangnya sehari langsung ibu nangis, dia bapaknya pas pensalah teman ya Allah, gue jenuh waktu terang semua tempat ini bapaknya mesti dipakai aku sakit, bapak itu mengkakwati kulah bapak itu ngertes, awal ini gak datang ngolong kulah bapak itu berman sementara aku nyampok, biar lagi nah saya kan juga punya nurani Quran, artinya Quran itu memang ya begitu itu orang dari sesat selamat iya teman berarti nampak yang boleh malah ngerti nafsu demi nama baik menutup kemungkinan orang menjadi baik kan itu lah sama boleh, ujung-ujungnya juga nama baiknya program bacaan uang dari potensi baik menjadi tidak baik, menurut saya kan? Terus masalah-masalah istri ya. Tapi aku balik ke kode Mbak, sampai apa Mbak? Sampai aku, kita akan lapir eh, kita itu juga, kita yang penting kok nampung balik? Rekor, kebalik ya yang mulai berulang, kelihatan cerita ini jadi kita itu iso dengan, jadi kiai hukum itu iso jadi kita itu terus ngadepi masalah yang istri dia dan misalnya bisa lukur atau berhubung salah ngaji aku malah saya ini malam nah itu dia jadi jangan ngaji malah pede bilang misalnya anu yang boleh malah pede tapi ya siap ngaji aku tak siap tapi benar ini repot tadi kan temen gue mesti apa? Gue mesti mudah gue juga nak mati ke penjara tapi nyerai sejauh jadi kemudian sebelum mati nomor mati katanya jangan terkenal kasus waksi itu loh bukti nanti sih ini terlalu tapi ketika masuk no wah kok ini ambil nabi ketika nabi kan pun enggak nanti maka ini mbak Lutis ini lah salah kamu lah kamu saya ingat kamu enggak sambil sih khusus kan ambil rumah sebulan doyan doa pun ini bener gue sentang mali juga tetap tenang sakit malu dari sumpah itu saya ingat alam ya khusus sebulan sebulan bersama oh malah ini jangan ya teman tuh sebuah sama maling nakal cukup ya cukup berarti gak dicoba kalau gak ada aneh di arah contoh kayak antar mereka gak ada mereka aku jelas sampai akhirnya kan dicoba sama tulang liwat aja sih akhirnya kan aku mesti kuat tenang kan di big band itu lo cukup ya di rumah atau di tampung yang gue di kersanernya pun ada mati rumah itu kurang kalau waktu itu pepatah ini mas temen yang gue habis ibas tangan pun palestan di gilambat palestan lah gilambat gue gak bisa anak saya mantep ibadah sanat bisa ngisman mati jadi ini ulama itu pantangan ya rumah Tuhan dua silsilah sanat sejarah ini ulama itu mati jadi mencari mati ya itu misalnya dari ular dia tetap merujuk lagi Joko cuma nambahannya kan sejarah itu terbukti mulus dia hidup sampai mati gitu dan dalam hidupnya kan tetap detail-detail gitu ini sunan bunan sunan bunan gitu mungkin harus ini mau lembaga di Indonesia Indonesia mohon kita batas ini mereka itu memberikan lembaga itu satu sisi jaga citra di satu sisi seorang kiai yang baik tetap nyiwa tetap pengen dengan mantel yang ngelak tidak jana nah sehingga anak aneh jadi lumayan tapi itu ayo konsultasi buat mantel itu mesti pikiran kan beli muner minta silahkan rupa nih silahkan temen buat ayo itu padahal jadi kiai sebenarnya macam-macam rumah merah untuk selesai dia ada yang tengah ada kota di rumah anda umur semua lebih dari dari semua itu dimana lah bisa dari tengah aku udah merah lagi dan saya mulai pada resiko dulu tidak dicari di meja berkumpul itu tidak dicari di meja berkumpul itu oh enggak ya Allah kamu semoga juga dengan alami mohon yang benar-benar ada dulu gua tau lah amin. Jadi kalau yang ini, kasih dewi baca nonton. Beliau itu sering konsultasi dari kantor. Beliau kasih aku mau beliau itu mau ngambil gigi ya baca. Sering konsultasi ya. Dari kantor kita kayak gila lagi. Dewi baca ayu. Untung bisa apa ya? Tidak bisa boleh-boleh kucam-kucam mutam apa-apa. Adilnya saya nggak tahu-tahu, tapi kan tetap aja akhirnya nggak kuat kan memang. Mungkin lebar, sudah macam itu. Mula sampai nanda-nanda haji nggak munajat. Ya Allah, saya dalam masalah konten Indonesia itu mengalami masalah kayak itu. Kita jelas, itu mau tanggung jawab. Kue dua umat. Nah contoh seorang anti jorok tapi Islam gimana? Orang anti jorok tapi Islam di umat juga rawan koma. Di umat kita ya, rawan istri. Ya. Di umat yang ayu rawan fitnah. Yang repot, sampai kita maklum si melarat yang belum tetap butuh sarana, tetap fasilitas. Kayak saya buat yang sudah. Sedang yang sudah itu khasnya Nabi ini di rumah belum lah. Ya. Sudah. Tapi ya khasnya Nabi itu cuma kena dari ujian saya ini sebetulnya. Kemudian begini. Terus lah, terus pasnya Nabi itu cuma kena kacau. Iya, iya, apa. Tapi rawan itu, Nabi bujuni sama itu sama Nabi Rasana dari Uji itu mau Zainab, Aisyah, ya ini rambut yang bisa bersapa dari Uji itu kira-kira sebelum terus nunggu, tapi kan Nabi itu sama pikir, kalau saya tak kalau dia, yang kiri sudah bilang itu harus menjawab ya karena kematangan nurani masuk guru pula, guru-guru dengan masuk berkir mereka jawab, ya tidak bisa dijawab kan pertanyaan kayak itu enggak, pulang itu dibantu mantan bocah, mantan ada malu murid yang jujur ya mantan kan ada dengan tiang hukum ya iya anak gue anak teman itu nyata mau patah kalau sering menggunakan anak bapak di sewanya wali murid terus terang-terangan anak gue ini dokter nyata dokter minum dokter nyata ya iya kesannya mari udah betul pengen anak gue apa itu rantai ngalim gitu mari ngedok dan awal target itu kan mungkin berkata mantan gue mertu ada ini gue menerapkan apa itu yang memang jadikan gue terjadi asal jiwa mencerah apa tajena alim gue itu juga sanggup sanggup sangat jorok menjadi dia jorok dan ini memang menyangkut masalah nurani lah mereka tuh kan pasti sisa-sisa itu kadang kan lama kan mempengaruhi kan gue nanti ngalami kasus gitu ketika Jakarta dan Bekasi ini mondok dulu itu mantan residivis jadi kena musuh orang gak mati kena ininya pada itu dia mondok lah sendirinya mondok. Nah, kebetulan saya ketua Arif pas itu. Ketua keamanan itu bisa turun. Konsultasi berdua, sering diskusi berdua bisa. Baru mau tersidak, mengkota air, jauh whisky. Anak kamu itu hakim. Jadi dia itu berapa? Kim! Kamu kok punya whisky? Udah apa-apa, bos. Itu kan sisa kemarin, dia. Jadi sisa zaman nakal-nakalnya saya sakra. Jadi tenak beda, itu kan sisa kemarin. Jadi dapat kota yang ribet. Dibuat yang wali murid itu ya sewanda yang bisa betul kota. Tapi itu berarti orang ini jadi sisa kemarin ini. Jadi orang bilang tentang kota sisa kemarin itu. Ribet. Dibuat yang nurani ini bisa berkulau terprotes ya. Nurani ini seorang ulama. Tetap kepingin sobat sih nurani ulama saya ambil dekat nolong. Nah, tak kan baru mandi. Tapi di hati ini orang kepingin pondoknya jadi aja ngomong itu, bagaimana tidak sampai berapa hari kurung-kurung empat atau anak teman-temannya kena pengaruh ini sampai minum bersama apa hari bagaimana yang baru malah enak, gue murah nganggup kena ini gitu, malah aku murah kata ini kalau gue bikin cumbung, hari ini gue buat bertelanja nanti miskin gak loh, warang gue murah itu empat hari-hari kata ini miskin gak, nanti telanja itu tarik malah coba menang coba menang nah ini kita cerita baru kena pengurus sudah di pengurus ini pengurus dan musuh dan tengah tengah lama itu aneh-aneh tapi ini aneh-aneh itu yang penting yang Rio itu keluar tentang bagaimana kita sedang jawab dengan Allah ini yang bernabi diutus mesti sarannya Allah an-an birkau mata an-an birkau mata an-an birkau mati wani murid datang jujur itu seorang ini jujur karena gak mungkin tempat spontan kan enggak 3 bulan pertama bahkan setahun pertama kan gue sisa-sisa itu lah sisa-sisa itu gitu lah tanda-tanda ini nah, Jakarta itu sekarang pacaran kabut jadi jangan malah orang-orang apa aja, kok bisa hidup sama cewek? Ini mana cewek? Jadi sisa-sisa sama cewek, tetapnya juga tanya-tanya. Selama mentang udah ngalah ngiring-ngiring itu ke orang hukum. Selama mentang mungkin sama cewek, apa ya? Itu orang hukum, selama mentang. Terus kaya. Terus kaya itu repot, ya. Udah gak dikirimu. Iya, hanya ada di kiri, jadi iya, artinya sampai Anda mengambil keputusan, itu lembaga Anda, tanggung jawab kepada Anda. Yang buat peristiwa-istiwa sih menyangkut modern, menyangkut modern. Ketika sampai di petarung di Israel, ya kadang kiri tenang. Ketika modern, ya orang sekuler, tenang. Jadi kalau Bang Nawawi, bahasa Mas Hari, waktu sini, ya di antara itu, kalau nampak. Jadi iya, ini istiwa itu di kiri, ya salah tenang ya, pulak-pulak tenang. Jadi modern, ya orang sekuler, sering terlalu cerita sebenarnya memang banyak anak di tempat di negara anak pada pada SMP nah tak pun berkesalahan pun masih tidak aku mengulibat rumah belum nah tak sekolah memang tak pakaran mesti agresif sekolah di sana saya pikir sih adalah bingung nggak sekolah itu bingung karena ada yang bersikap kita nggak bisa konsentrasi sama orang lain bukan anak kita malah bersikap kan. Ya mau dengar untuk konsentrasi kita ambil sikap nanti kecilan orang ini mendayang terus gak bisa dikasih ke orang hahaha hahaha kalau ada kembali orang orang dengan orang promo aduh lancur banget dan gak tembok berlari orang aku sampe lampu tuh gitu tak ada yang gitu tak ada yang gitu kita ini besar kalau rumah lancur rondo aku lancur lampu ini jadi aku lancur sempur aku ada yang gede bisa tak koi kok pirmon bagi dia yang lukur aku lancur lampu lampu gitu iya awalnya mantan Mas Sultan ini ya Rwan tuh tapi apa di negara, ini nyari rumah anda sih, gak tau orang ya setelah orang-orang itu sumber alam, itu selamat aduh, ya Allah lagi namu tuh namu tuh kufar ini coba di sana ya lah tak suruh nak yuhum nak atas lakum nak afari itu dan Allah halai yakin dan tak nak menawai sama Allah inna Allah sama Allah kita nak adiman hakimah itu dah sebesar hakimah itu dah sebesar. Ini ngaji mana ini? Ini ngaji suwi ngaji ini.